Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa hiya al-mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان والسلام تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، Bapak Ibu jemaah majlis Masjid Al-Ikhlas, kajian majlis muhasabah yang diadakan oleh Radio Dakka bekerja sama dengan Embassy Al-Qusra dan didukung oleh Majlis Taklim hari Sabtu. Apa kabar Ibu sekalian? Ibu, pada hari ini Sabtu tanggal 16 Agustus 2008, kali ketiga kita bertemu di masjid ini, Bu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kita rindukan tentunya. Bulan yang dimana segala amalan dilipat gandakan, segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita akan bisa memasuki bulan yang kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Ibu sekalian, terkait dengan masalah Ramadan, maka pada hari ini makalah yang di tangan ibu tentunya materinya berjudul Rindu Ramadan. Nah, mudah-mudahan bagaimana kita mempersiapkan Ramadan, apa sih Ramadan itu, dan bagaimana kita mencapai dalam bulan-bulan Ramadan, amalan apa kita kira. Mudah-mudahan nanti materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Anwar Muslim Mahdum terkait dengan masalah Ramadan. Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam penyampaian materi nanti ibu juga tetap apa ramai perdagangan, karena ini pertemuan kita ketiga kayaknya ibu-ibu ini berkurang jemaahnya. Namun tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk berkumpul di masjid ini, di mana kita akan tetap tolong ini. Nah, jadi nanti di bulan September, di tempatnya di Ramadan, kita tidak tahu waktu di masjid ini. Kajian majlis muhasabah tetap diadakan di minggu ketiga tepatnya tanggal 21 September. Jadi 21 September tepat di tempat masjid ini tetap diadakan. Kita tidak tawakuf, kita tidak tutup masjid ini, kita tidak tutup dari kajian-kajian insyaallah. Nanti di bulan Ramadan saya berharap mudah-mudahan semakin jemaahnya semakin padat gitu, insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak berlanjut lebar karena waktu sudah sampai jam 10. Mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Amran Soleh Mahdum. Seperti biasa, ini ada 3 sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi, yang kedua adalah kita tanya jawab, yang ketiga kita bermasalah. Baik, karena waktu juga siap, Bu, sekali lagi saya mohon tetap kita konsen untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bu kita. Pada Ustaz Anwar Ansori Mahdum, dengan segala hormat kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atas takdir Allah pagi ini kembali kita dipertemukan lewat majelis muhasabah. Semoga setiap rangkaian kata, langkah kaki, gerak fisik dan seluruh aktivitas kita dari hari ke hari dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin Bu. Tidak lupa pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, tidak terasa waktu terus bergulir. Kita sudah melewati banyak waktu dalam kehidupan ini. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan insya Allah di keberkahan Allah takdirkan kita kembali bertemu oleh satu bulan yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Ibu, bulan Ramadan ini adalah satu dari sekian banyak waktu yang diberikan kesempatan oleh Allah dengan fasilitas yang cukup luka. Ya, jadi kalau kita punya rumah, tipe rumah kita kan berbeda-beda. Kita punya waktu, waktu kita juga berbeda-beda. Kita punya hari juga berbeda-beda. Kita punya pekan kita juga berbeda-beda. Kita punya tahun juga berbeda-beda, dan kita punya bulan juga berbeda-beda, tergantung dari cara kita mengisinya. Nah, Ramadan ini adalah fasilitas yang diberikan Allah di antara sekian banyak fasilitas hidup agar kita mampu memanfaatkan setiap detik, menit, hari, jam, waktu dari waktu-waktu Ramadan itu selalu berusaha untuk mengkondisikan agar menjadi lebih baik. Dan sesungguhnya bukan hanya Ramadan yang kita sebut sebagai Syahrul Mubarak, karena banyak berkah Ramadan ini. Ada yang mengatakan Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Muhasabah, bulan yang paling tepat untuk selalu berintrospeksi diri. Ada juga yang disebut sebagai Syahrul Sabri, bulan yang penuh dengan kesabaran. Dan semuanya itu adalah benar adanya. Setiap hari dari rangkaian Ramadan adalah kesabaran kita menahan apa yang telah diperintahkan Allah dalam bentuk saum. Setiap hari dari bulan Ramadan itu adalah penuh dengan keberkahan. Setiap hari dari Ramadan itu adalah penuh dengan maghfirah, ampunan. Dan setiap hari dari pergantian waktu Ramadan sesungguhnya adalah Syahrul Furqan, bulan yang membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Jadi akan kelihatan nanti ibu, orang-orang yang mengejar kebenaran dan orang-orang yang bertahan pada kebatilan, kelihatan. Ya, siapakah mereka orang-orang yang merindukan Ramadan? Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan kebenaran yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Rasulullah, para sahabat, dan para ahli ulama masa lalu, ketika mereka mendengarkan kalimat Ramadan dan ketika mereka menyambut Ramadan, maka mereka bersegera untuk meninggalkan seluruh aktivitas kegiatan dunianya dan mereka mengkhususkan waktunya hanya untuk berzikir, bertilawatil Quran dan melaksanakan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takarrub yang sangat baik. Jadi kita beruntung masih diberikan waktu oleh Allah sehingga bertemu pada Ramadan berikutnya. Insya Allah. Tapi belum tentu juga. Sebab beberapa pekan lagi ini adalah hari-hari yang tidak bisa kita ketahui. Saya selalu menyebutkan bahwa kita dalam mengisi waktu ini cuma diberikan Allah jatah 3 waktu. Masih ingat Bu? Yang pertama adalah waktu yang kemarin, di mana waktu itu tidak bisa kembali lagi. Yang kedua adalah hari ini, saat di mana kita menjalani kehidupan. Dan yang kedua, yang ketiga adalah besok, waktu yang tidak akan pernah kita ketahui. Jadi jangankan pekan nanti, jangankan 2 hari nanti, jangankan 1 hari besok, bahkan malam nanti pun kita tak akan pernah bisa menjadi. Apakah kita masih diberikan oleh Allah kehidupan? Apakah kemudian Allah akhiri kehidupan kita dengan kematian? Maka kesempatan setiap waktu yang bergulir dan setiap periode kehidupan itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah selalu dan berusaha untuk menyempurnakan kebaikan setiap menit, detik, bahkan setiap harinya. Betul Bu? Pada kemana yang lain di jamaahnya? Ya, memang Allah selalu memberikan saingan. Ya, majelis taklim memang begitu Pak ya. Kadang naik, kadang turun, kadang banyak, kadang sedikit. Walaupun yang banyaknya, yang sedikitnya memang bukan kadang-kadang, sering. Ya, baik. Mudah-mudahan ibu diberikan Allah tetap keistiqomahan. Tapi juga kita harus khusyuk baik sangka saudara-saudara kita yang tidak hadir hari ini bukan karena tidak ingin datang. Banyak masalah mereka. Mungkin sudah direncanakan acara keluarga ya refreshing karena momentum liburan ini banyak orang yang mengagendakan kegiatan-kegiatan keluar. Ibu ya, kita doakan supaya keluarnya itu untuk sesuatu yang lebih baik. Baik. Bu, apa itu Ramadan? Ada yang tahu? Ibu sudah berapa kali mengikuti Ramadan? Ditentukan dari usia kita. Ya? Kalau usia kita hari ini 50 tahun dan kemudian Allah syariatkan bahwa mengikuti hukum Islam itu saat mulai balig, katakanlah 15 tahun ibu belum balig saat pertama lahir sampai 15 tahun dan itu belum diwajibkan melaksanakan saum, baru hanya sebatas latihan. Karena yang namanya anak-anak, ya Bu ya, hukum Islam itu tidak kena kepada 3 kelompok Bu. Yang pertama ketika anak belum balig. Yang kedua ketika orang belum bangun tidur. Dan yang ketiga ketika seseorang itu memiliki penyakit gila. Ya, jadi ketika kelompok 3 orang ini hukum tidak berlaku. Makanya kalau kita ingin bebas dalam kehidupan ini mengikuti apa maunya kita silakan dan Allah tidak memberikan kesalahan dan catatan keburukan. Mau? Apa itu? Gila. Ya, silakan saja. Makanya orang yang telanjang di pinggir jalan yang sarafnya terganggu, sebetulnya kata Rasulullah itu bukan gila. Orang yang gila itu adalah orang layak yang lupa diri. Orang gila itu adalah orang yang sehat yang lupa akan hakikat tujuan hidup. Itu orang gila namanya. Nah, kalau orang gila yang begini ini ada tidak? Banyak, ya. Lebih sedikit orang yang gila terkena saraf terganggu. Dan mereka sesungguhnya kalau dalam batasan amal lebih baik daripada orang sehat. Kenapa? Orang gila telanjang tidak berdosa. Ya? Dia mau parah pun, ya namanya gila. Makanya banyak orang yang pura-pura gila. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, dia membunuh, dia memukul istri, kemudian dia korupsi, kemudian setelah disidang ternyata ada indikasi bahwa ini adalah penyebab kejiwaan. Makanya polisi kemudian melepaskan karena orang ini gila, jadi dibebaskan, ya. Sebab yang namanya orang gila itu sebuah perilakunya memang tidak dijadikan sebagai catatan. Mau ibu melakukan itu? Tidak, ya. Ya, jadi kalau kita melihat orang di pinggir jalan, jangan katakan bahwa itu orang gila. Kalau kita mengatakan mereka orang gila, kitalah yang sesungguhnya gila, mengatakan orang yang diberikan takdir oleh Allah dengan seperti itu gila. Jadi siapa yang gila sebetulnya? Kita atau mereka? Baik, Ramadan itu memiliki arti Ar-Ramadan Siddatul Hurri. Artinya adalah sesuatu yang panas membara. Ya, dan para ahli sejarah masa lalu, para umat-umat masa lalu menjadikan nama ini Ramadan karena waktu itu ketika penentuan nama ini, saat itu kondisi masyarakat Arab cukup luar biasa panasnya, sampai-sampai menurut beberapa riwayat begitu panasnya ketika keluar rumah mengelupas kulit karena terik matahari yang sangat panas. Makanya keberuntungan kita sangat banyak tinggal di Indonesia ini, Bu, ya, dibandingkan dengan di daerah Arab. Nah, perjuangan Rasulullah dan para sahabat mempertahankan akidah itu jauh lebih luar biasa dahsyatnya daripada kita hari ini. Mereka bukan hanya mendapatkan kebencian dari kalangan keluarganya, bukan hanya permusuhan dari para umatnya, tetapi jiwa raga seluruh kehidupannya itu setiap hari berada dalam teror yang sangat menakutkan. Kita ini kan Allahu Akbar, ya, beruntunglah kita. Ibu pernah tidak diteror ketika ibu melakukan sholat? Ibu pernah tidak diteror ketika ibu melaksanakan puasa? Ibu pernah tidak diteror ketika ibu melaksanakan haji? Rasa-rasanya tidak ada orang yang menteror ibadah kita hari ini. Tapi dulu para sahabat ketika mereka hendak melaksanakan sholat lima waktu, mereka bersembunyi-sembunyi untuk datang ke masjid Nabi. Ketika mereka hendak melaksanakan sholat, mereka sembunyikan sholatnya agar tidak diketahui oleh orang kafir. Tapi kita hari ini diberikan oleh Allah keleluasaan dengan kenikmatan yang jauh berbeda dengan masa Nabi, tapi ternyata hasil sangat berbeda dengan masa lalu dengan hari ini. Sholat tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat kita kebanyakan. Tetap saja STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ya, puasa hanya sekedar menghilangkan dahaga dan lapar. Tetap saja buahnya, yaitu ampunan, tidak datang kepada kita. Haji hanya sekedar menyombongkan tentang nilai-nilai keduniaan. Bertitel haji di depan nama kita, kalau tidak dibilang haji marah. Ya, padahal mahal yang luar biasa. Pengorbanannya tidak bisa dilukiskan. Perjalanan hajinya luar biasa. Tapi ketika kita pulang, ternyata rentetan dari proses perjalanan yang panjang, melelahkan, pengorbanan, keringat, uang, dan semuanya hilang sekejap. Ketika pulang ke rumah, kita membanggakan diri dengan haji dan level-level kita. Kesombongan menjadi melilit kehidupan kita. Nah, agar puasa kita betul-betul bermakna, agar Ramadan kita berbuat ampunan, agar sholat kita melahirkan kearifan, agar semua ibadah kita berubah menjadi lebih baik, maka setiap waktu dari rentetan hari untuk melaksanakan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang terbaik untuk bermuhasabah diri. Nah, ini masih ada waktu, Bu. Jadi tanya lagi nih tentang masalah Ramadan kepada para ustaz di rumah. Ya, jangan sampai sudah 15 hari kita puasa baru nanya, ustaz apa sih yang batalin puasa? Kadang-kadang saya suka kaget, ya, emangnya kemarin kemana? Udah 15 hari puasa baru nanya apa sih yang batal puasa? Hari ini, ya. Tapi yang masalah ini, saya yakin ibu lebih sering taklim, ya. Ibu sudah ada yang melakukan Ramadan mungkin sudah 25 tahun atau bahkan mungkin seusia ibu lebih dari 25. Kalau yang hari ini ibu berusia 50, maka pasti 50 tahun 50 kali ibu melaksanakan puasa. Walaupun dipotong 15 tadi di mana belum diwajibkan masih kanak-kanak. Ya Bu ya? Baik. Apa hikmah Ramadan itu? Banyak. Dan salah satunya yang sangat kita rindukan itu adalah bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ini sesungguhnya yang menjadi keinginan kita. Jadi setiap kegiatan ibadah, aktivitas ibadah, apapun yang Allah tentukan itu, pada hakikatnya adalah agar kita kembali kepada fitrah suci. Walaupun sebetulnya bukan hanya Ramadan. Rasulullah mengatakan as-salawatu khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna. Ijadikan dari kata ini salat lima waktu yang kita kerjakan setiap hari, Jumat demi Jumat yang kita lakukan setiap pekan dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, semuanya itu akan menggugurkan dosa-dosa apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi hanya dosa kecil sebetulnya yang digugurkan itu. Ya? Kalau dosa-dosa besar itu harus taubat kepada Allah. Ya tetap ada orang yang berpuasa tapi melakukan dosa besar, tidak bertaubat. Ya tetap saja dosanya tidak diampuni. Jadi makna dari menggugurkan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang sebenarnya. Makanya salah satu waktu dengan wudunya itu akan menghilangkan dosa pandangan. Betul? Ya. Nah, kalau kita tanya dan jujur kepada diri kita sendiri, siapa sih di antara kita yang hari ini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tok, jujur Bu. Acungkan tangannya Bu. Siapa yang hari ini dan hari kemarin tidak pernah melakukan kesalahan? Ada tidak? Kalau ibu diam, ternyata ibulah orang-orang yang banyak salah. Sadar ya. Harusnya kita lebih banyak menangis daripada tertawa kalau ingin kesalahan. Harusnya kita lebih banyak introspeksi. Betul tidak Bu? Apalagi ibu-ibu ya. Ketika ada ibu di sini berbeda dengan yang lain. Baik. Dalam makalah ini, ya, saya menyinggung juga beberapa yang terkait dengan Ramadan. Ibu, ada kebiasaan Nabi yang disunnahkan ketika masuk bulan Ramadan, ketika beliau melihat hilal, hilal itu bulan sabit, menandakan waktu Ramadan itu akan tiba. Ya. Di makalah ini ada di halaman 2. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini adalah ungkapan Rasul ketika melihat bulan di mana penetapan waktu. Sebab penetapan waktu Ramadan itu kan beberapa metode. Ada yang melalui konsep hisab, ya, perhitungan bulan. Ada yang melihat hilal bulan. Nah, sebetulnya mana sih yang harus kita ikuti? Sebab setiap tahun rasanya proses pergantian bulan menuju Ramadan, awal Ramadan dan akhir Ramadan selalu menjadi persoalan dan problem. Betul? Ya. Bahkan beberapa tahun lalu ada orang ada Idul Fitri itu sampai 5 kali. Ya. Yang ikutin ini hari A, yang ikutin ini hari B, yang aliran ini hari C, ya. Bingung kita Bu. Bingung tidak Ibu? Jangankan Ibu, saya aja bingung. Ya. Yang punya keyakinan ini menandakan begini, begini, begini. Allahu Akbar. Padahal ketetapan akhir, awal dan waktu Ramadan itu, ya, itu sudah ditegaskan oleh Allah dengan begitu jelas. Jika memang bulan Sya'ban ini ada 29 hari dan kemudian kita belum melihat hilal, maka tetapkan menjadi 30 hari. Begitu aja Pak Mufat. Ya, tetapi persoalan-persoalan itu seringkali muncul ke permukaan. Dan kadang-kadang saya juga tidak habis pikir, Ibu. Sebelum Ramadan, itu para ulama, para ormas Islam berkumpul dalam satu ruangan untuk menentukan dan menyepakati. Dan ini berulang kali setiap tahun. Pemerintah Departemen Agama mengundang seluruh komponen umat. Dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, dari ini. Oh, semuanya datang. Ketika di dalam ruangan, semuanya setuju dan sepakat awal dan akhir janjinya pada bulan ini, hari ini jam sekian. Tapi ketika sudah di keluar ruangan, kita kan sudah tentuin dari kemarin-kemarin, kita ikutin aja apa kata kita. Halo? Betul. Dan ini pengalaman Bu, saya pernah mengikuti satu kali diundang. Walaupun saya tidak ngomong dan hanya sekedar ya nambah-nambahin forum aja. Sepakat semuanya di dalam. Ya. Semua orang Islam dari seluruh Indonesia yang mewakili ke datang. Udah, demi kepentingan umat, demi silaturahim umat agar tidak berpecah belah, tahun ini kita akan adakan satu kesepakatan sesuai dengan standar keilmuan yang kita miliki dan kita yakini. Udah sepakat keluar ruangan. Lain lagi pulang ke rumah. Gimana Pak kesepakatannya? Ya udah. Kita udah menentukan sebelum pemerintah ikuti apa kata kita. Ya udah deh, akhirnya kembali kepada keyakinan masing-masing ya. Dan tidak perlu kemudian kita menyalahkan si A dan si B, akan jauh lebih tidak baik dampaknya. Kalau ibu punya keyakinan yang tentu jelas, maka ikuti. Apalagi yang namanya masyarakat awam, kita kan tidak bisa mengetahui ketetapan yang jelas masalah-masalah itu. Dan saya yakin, ya, pemerintah bukan sembarangan menentukan waktu ibadah ini. Karena sudah terwakili dari berbagai ormas dan para ulama untuk menentukan. Kalau kemudian mereka salah dan kita melaksanakan sebuah ibadah karena takwa kesalahan mereka, maka mereka yang dosa. Tapi bukan berarti bahwa kita berdiam diri, tidak mencari, ah udah pokoknya yang penting kalau buat salah mereka yang tanggung jawab. Ya, nah ini persoalan-persoalan yang sangat krusial, jangan sampai menyebabkan perpecahan kembali terjadi di setiap awal dan akhir Ramadan. Setuju? Amin. Ya, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika melihat hilal? Lihat di makalahnya. Yang nggak punya makalah, minta sama panitia. Memang panitia, terus terang saja mohon maaf ini memberikan impak sama makalahnya buat operasional kegiatan. Karena kita keliling setiap pekan, setiap minggu, ya, untuk melaksanakan kegiatan Getar Kalam Off Air ini. Jadi ini program Radio Data sebetulnya, karena Getar Kalam saya yang ngadain, jadi akhirnya saya yang setiap hari keliling. Sampai-sampai sekecil protes, ya sekali-kali dong hari Sabtu sama Minggu di rumah. Ya, bergetarnya di luar terus, di rumah jarang digetarin ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita langsung ke materi yang terakhir. Apa sih sebetulnya yang harus kita persiapkan di samping ilmu, kekuatan iman, persiapan materi, mentalitas? Paling tidak ada tiga hal yang perlu kita persiapkan secara ruhnya. Ya, yang terakhir itu Bu. Yang pertama adalah sekarang ini momentumnya yang paling baik, murnikan akidah dari segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua, bersihkan jiwa kita dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, murnikan, sempurnakan ibadah kita dari pengaruh riya dan kemunafikan. Tiga komponen ini harus kita lakukan sekarang. Ya, nanti Ramadan hati kita sudah bersih, bersih dari dendam, bersih dari iri, bersih dari benci, bersih dari semua kebencian-kebencian kepada orang-orang yang kita benci. Bersih semua. Sehingga ketika kita masuk Ramadan, hati kita penuh dengan kebersihan, jiwa kita penuh dengan kebeningan, akidah kita penuh dengan ketauhidan, ibadah kita betul-betul sesuai dengan Allah dan Rasulullah yang tentukan, maka tidak ada kemudahan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk melakukan ibadah karena berdasarkan pemahaman dan keilmuan yang baik. Jadi mulai hari ini, dan saya yakin ibu sudah mempersiapkan. Kalau kita mempersiapkan kebutuhan fisik untuk berbuka, itu pasti. Kita mempersiapkan kebutuhan jasmani untuk Ramadan, itu juga boleh. Tetapi yang perlu dan paling penting lagi adalah kesiapan ruhiyah kita. Jadi Ramadan ini salah satu berkahnya adalah tarbiyah ruhiyah, mendidik jiwa kita. Ya Bu ya, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini harus kita lakukan dalam waktu-waktu sebelum Ramadan itu datang. Insya Allah. Nah, tadi ada beberapa komponen. Yang pertama adalah Ramadan Sahur Al-Quran. Ya. Apa itu Ramadan sebagai Sahur Al-Quran? Bulannya Al-Quran. Ketika Nabi menyambut Ramadan, ketika para sahabat mengetahui datangnya Ramadan, mereka menyampaikan kabar gembira ini kepada seluruh sahabat dan saudara mereka. Ya, mungkin ngomongnya begini, "Woi, Ramadan akan datang. Mari kita persiapkan dengan kebaikan. Mari kita persiapkan dengan kekuatan iman. Mari kita persiapkan dengan kerinduan yang sempurna." Mereka datang, Ramadan datang, menghadirkan harapan pada setiap orang yang banyak dosa dan banyak salah. Inilah kesempatan di mana tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan akan menggembleng kita menjadi manusia-manusia yang kembali kepada fitrah kesucian diri setelah satu tahun hidup kita, makan kita, cara kita, mulut kita, mata kita, itu kita patroli dan kita nodai dengan begitu banyak kesalahan yang tidak kita sadari maupun yang tidak yang kita sadari. Bu, banyak kalimat yang tidak kita sadari sering menyebabkan orang lain terhina, padahal kita tidak sadar. Ya, betul tidak? Mata yang tidak sadar melihat kemaksiatan, mulut yang tidak sadar berkata ghibah dan kemunkaran, telinga yang tidak sadar mendengar. Saya kadang-kadang suka agak prihatin kalau setiap waktu, setiap hari, setiap detik, ya, telinga kita hanya diperdengarkan kalimat-kalimat murahan, lahwal hadis namanya. Ya, kalimat-kalimat yang menterlenakan, musik-musik, bahwa musik itu, ya, seni itu memang ada di dalam Islam. Tetapi jangan diakal-akal ini menjadi seni Islam dan seni bukan Islam. Betul tidak? Warna kehidupan itu juga ada dalam Islam. Bukankah perbedaan waktu, perbedaan karakter, ya, perbedaan derajat itu juga warna hidup yang harus menjadikan sebagai acuan untuk kita pikirkan. Tetapi kemudian, kalau tubuh kita ini diberikan konsumsi atau dikonsumsi hal-hal yang sangat buruk, maka tentu saja tidak akan pernah menjadi lebih baik. Makanya Bu, besok di bulan Al-Quran ini yang Ibu dengar cuma ada dua. Ya, kalau tidak nasihat kebaikan, yaitu bacaan Al-Quran. Cuma ada dua. Setuju tidak? Ya, mulut juga cuma ada dua kegiatannya. Kalau tidak berzikir kepada Allah, ngomong yang baik-baik, udah. Ya, jadi tidak ada lagi kesempatan untuk setan untuk menggoda kita. Makanya puasa itu adalah perisai, kasihan jizna. Puasa itu adalah perisai. Setan tidak bisa menggoda orang yang berpuasa. Ketika setan melalui masuk melalui pintu mata, hati berkata, kau tidak akan pernah bisa masuk lewat mataku, karena mataku sedang aku puasakan untuk tidak melihat sesuatu yang maksiat. Setan masuk lewat pintu telinga, hati berkata, kau tidak bisa masuk lewat telingaku untuk menggoda dan membisikkan hatiku, sebab telingaku sedang kupuasakan untuk tidak mendengar kalimat-kalimat murahan. Begitulah setan masuk lewat pintu mata, pintu mulut, pintu hidung, pintu kaki, pintu tangan. Tapi semuanya itu kita berikan perisai. Jadi aksiat dzulunnah, puasa itu adalah penyesalan dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya dalam satu hadis diterangkan bahwa pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Keberkahan buat manusia untuk mendulang pahala di bulan Ramadan itu sangat terbuka lebar kesempatan. Makanya jangan biarkan setiap detik, menit, hari dari Ramadan itu kecuali kita laksanakan segala bentuk kebaikan. Ya Bu ya? Setuju? Baik. Yang kedua, kenapa setan-setan diikat? Betul sih, setan diikat. Betul apa enggak? Sebagian pendapat mengatakan setan itu diikat bukan dengan tali rafia. Yo, ketika Ramadan datang, setan dikumpulin oleh Allah, diikat dalam satu gedung. Udah lu lihat kemana-mana. Ya. Apa maknanya setan itu diikat? Artinya yang mengikat setan itu adalah perasaan kita. Sebab dia tidak punya kesempatan untuk menggoda orang yang sahur. Ya, dia tidak punya kesempatan untuk membisiki orang yang puasa. Diikat dengan kuasa kita, maka setan tidak punya ruang untuk menggoda kita. Mata kita kuasakan dari penglihatan yang haram, mulut kita kuasakan dari perkataan yang kotor, hidung kita kuasakan dari tidak dicium ya, tidak dihalalkan, dan semuanya. Sehingga apa? Ketika setan masuk dalam waktu dan tempat-tempat tertentu, dia tertahan dan terikat sehingga tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena kita lah yang sesungguhnya mengikat setan itu dengan saudara kita. Tapi kalau ibu di bulan siang hari Ramadan tetap bicara yang kejelekan orang, ingat saya lagi puasa. Bahkan jangankan aib diri kita yang kita keluarkan kepada orang lain, orang lain pun memberikan aib kepada kita dengan kehinaan dan ungkapan-ungkapan kotor. Kita akan berkata, inni shaim, aku sedang puasa. Ya, jadi kalau ibu disakiti oleh bapak, salam, inni shaim, aku sedang puasa. 2-3 kali disakiti, sabar. 4-5 masalah bolong. Udah hilang kesabaran gua, Pak. Walaupun kesabaran itu sebetulnya tidak terbatas ya, tapi kalau lagi emosi, lu lihatnya kalau kesabaran gua sudah terbatas, sabar itu tidak ada batasnya. As-sabr, sabar. Sabar itu artinya menahan sesuatu. Ya, untuk tidak melakukan sesuatu, maknanya dekat dengan siam, asau itu menahan diri dan tidak makan dan tidak minum. Jadi kesabaran ini adalah ibadah qalbu yang paling besar maknanya di dalam hati kita. Dan ketika saum selesai, Ramadan telah pergi, maka puas dari Ramadan itu sangat amat terlihat dari perilaku-perilaku kebaikan kita. Semua ibadah itu pun sebetulnya dampaknya itu akhirnya, bukan awalnya. Ya? Halo? Salat. Kenapa Allah katakan inna salat tatan ha'il mahsa'i wal munkar? Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi bukan berarti saat dia salat kemudian kemunkaran dilerainya. Selesai salat, kemunkaran ditinggalkan. Selesai saum, pribadi-pribadi kita semakin mempesona. Ya, dengan sikap-sikap yang paling arif kita tampakkan. Dulu ibu sebelum Ramadan, mulutnya itu tidak pernah selesai bicara yang menjelekkan orang, mulutnya tidak pernah selesai menghina suami. Udah, ngapain udah tua juga, ya kan? Suami emang udah tua, padahal yang ngomong juga udah tua ya. Kadang-kadang kan ya namanya emosi istri itu kadang-kadang suka ngomong yang macam-macam. Makanya saya mah lebih banyak diem aja kalau diomong-omongin. Enggak jawab, diem aja deh. Ya. Sebab kalau saya jawab entar satu kata istri saya bisa 100 kata. Ya. Kan saya suka ngomong walaupun suka ngomong juga, tapi kalau urusan begitu mah masih bisa ditahan. Ya. Enggak berarti wah diem aja enak suka ngomong kali ya. Kalau salah kelesi gampang. Baik. Jadi Ramadan akan menghapus dosa-dosa. Itu dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar hanya bisa hilang dan diampuni oleh Allah dengan bertobat kepada Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufiro lahu matapat kama minjati. Barang siapa yang melaksanakan siam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisabat. Iman itu jelas maknanya. Nah, ihtisabat itu apa? Banyak diartikan ihtisabat ini adalah bahwa orang-orang yang saum karena ihtisabat hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah tanpa keinginan-keinginan lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dosa mata jadi hilang, dosa telinga jadi hilang, dosa mulut jadi hilang. Tapi kalau dosa besar, kayak membunuh, itu tidak hanya sebatas puasa, sholat, dan haji. Tetapi itu harus betul-betul taubat dan nasuhah. Ya Bu ya, Indonesia ini tempatnya para pembunuh ternyata ya. Siapa Bu? Wajahnya si melankolis ya, nggak ada tampak garang. Ternyata wajah tidak menjamin keindahan paras, betul? Ya, Ibu tidak tahu saya kan wajah saya kelihatan gimana? Melankolis, jadi sedih terus ya. Ya, padahal di balik wajah ini Bu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Baik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah murnikan akidah dari segala bentuk kemusyrikan. Nah, ini selalu saya sampaikan dalam setiap momentum majelis ini. Karena memang salah satu moto LDSI Al-Isra adalah menuju masyarakat bertauhid. Saya mengatakan ya, dari sekian banyak apa namanya referensi yang saya baca dari buku-buku Islam klasik, sebetulnya tidak ada sesuatu yang dapat merubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik. Dan tidak ada ungkapan yang paling banyak dicontohkan oleh Rasul, bahkan tidak ada ajakan yang lebih sering ya oleh para nabi selain mengembalikan manusia dari kejahiliahan menuju kepada tatanan keilahiahan. Mengembalikan manusia pada kemusyrikan, dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Jadi sebetulnya hakikat dari semua kehidupan warnanya adalah tauhid kepada Allah. Kalau kita sudah bertauhid kepada Allah dengan benar, dengan baik, dengan pengayaan yang sempurna, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memberikan kita keberkahan dan anugerah yang lebih banyak. Indonesia adalah mayoritas umat Islam, tetapi juga sebagian umat Islam harus berputar kepada kehidupan-kehidupan yang unik. Betul? Kehidupan-kehidupan yang mistis. Lihat para dukun itu. Ada tidak dukun itu orang Kristen? Siapa mereka? Islam. Bahkan kadang-kadang ada embel lagi di depannya. Ya? Luar biasa sudah. Mereka menamakan namanya dengan kalimat-kalimat yang menurut mereka itu adalah kebanggaan. Misalnya Ki Gendeng Pamungkas, ya kan? Itu nama-nama, memang kalau nama-nama paranormal harus yang begitu-gitu Bu. Yang gendeng, yang bodoh, ya. Ya. Dan itu falsafahnya buat mereka itu luar biasa. Orang melihatnya bodoh, padahal menurutnya dia cerdas. Toh, banyak orang yang bertanya kepada dia tentang kehidupan. Dan tidak sedikit orang yang selalu itu bertanya justru kepada mereka. Karena mereka adalah orang Muslim, Islam, gitu kan? Walaupun begitu Islamnya, yang banyak juga tanya orang-orang Islam juga, ya Bu ya, primbon, ya, Anda pas dengan primbon saya. Kalau Anda ingin hidup Anda, rezeki Anda, jodoh Anda, wah, sudah luar biasa deh. Dan itu luar biasa dipublikasikan lewat media dengan begitu bincang. Di saat masyarakat kita sedang merubah keadaan menjadi lebih baik, padahal itu harusnya. Ya, saya sudah mengusulkan beberapa ormas, ayo kita demo dengan hal-hal yang begitu. Itu kemusyrikan yang menyebabkan tahun kita menjadi ternoda. Kalau tahun itu seorang sudah ternoda, maka kehidupan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Ya, pemerintah ketika masih memberikan kesempatan kepada mereka bebas mereka berkeliaran, memberikan ajaran-ajaran sesatnya, maka pemerintah ini tidak akan pernah Ya, kalau saya jadi presiden, Ibu, yang mimpi kali ya. Ya, pertama yang harus saya lakukan adalah larang semua bentuk aktivitas dan kegiatan perdukunan. Setuju? Itu kalau saya jadi presiden. Ya, tapi kayak ini gimana gitu ya, baru-baru jadi presiden. Kemarin saya sudah dilamar sama beberapa partai. Ya, Ustaz, tahun 2000 gimana kalau menjadi orang nomor 1 di Bekasi? Saya untuk mencapai nomor 1 saja, jangan ke nomor 1, 10 aja saya masih merangkak ya. Udah deh, jangan ajak-ajak saya begitu, Ustaz, saya mau lagi repot. Ya, mendingan jangan, Bu, saya mah enak sama ibu-ibu aja di masjid. Ya, lebih enak sama ibu-ibu. Apalagi kalau pengajian sama ibu-ibu itu lebih enak daripada bapak-bapak. Ibu mah banyak perhatian, Pak. Ya. Pengajian sama bapak mah pulang terima kasih ya, Tad, nanti ketemu lagi. Tapi kalau sama ibu, Tad, jangan pulang dulu ya. Saya sudah siapin bungkusan. Ya. Ibu-ibu memang baik sekali ya. Cuma di sini saja saya enggak dikasih bungkusan. Baik, ini waktu luar saja. Murnikan akidah dari segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua adalah bersihkan jiwa dari segala macam kotoran, dosa dan kemaksiatan. Yang menyebabkan ibadah kita menjadi tidak khusyuk itu adalah dosa. Yang menyebabkan ibadah kita menjadi tidak diterima itu adalah maksiat, Ibu. Betul? Ya? Bukan berarti bahwa ibu tidak pernah melakukan dosa. Saya kan sudah berkeluarga, Pak. Kapan saya punya kesempatan melakukan zina? Siapa bilang? Yang namanya perbuatan zina itu tidak dalam bentuk sesuatu yang memang konkret, tapi yang tidak terlihat. Bukankah Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang namanya zina itu adalah aktivitas seseorang dalam keseharian hidup yang tidak pernah lepas? Kalau tidak bisa dikendalikan, ya? Jinah mata dengan memandang, jinah telinga dengan mendengar, jinah mulut dengan berkata, jinah hati dengan merasa, jinah tangan dengan menggenggam, jinah kaki dengan melangkah. Dan kalau itu yang ibu lakukan, masih ternyata ibu melakukan hal-hal yang kurang baik. Maka puasa Ramadan menahan semua perilaku-perilaku buruk itu, menjadikan mulut kita ini mulia dalam pandangan manusia, menjadikan mata ini mulia dalam pandangan Allah. Dan nanti di yaumul kiamah ketika ditanya, dihisab, mata kita akan menjadi saksi. Apa kata mata bagi orang-orang yang selalu menangis karena Allah dan takut karena ajar Allah? Ya Allah, betul. Dulu waktu aku berada di tubuh orang ini, setiap hari dari kehidupannya hanyalah menangis kesalahannya. Air mata jadi saksi dari dosa-dosa kita. Air mata jadi saksi dari takutnya kita kepada Allah. Mulut akan berkata, ya Allah, betul, dulu waktu aku berada di tubuh orang ini, tidak ada sehari dalam hidup orang ini kecuali berzikir menyebut namaku, kecuali mengucapkan kebaikan-kebaikan, dan orang ini bisa menahan kalimat yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Jadi saksi mulut ini. Tangan juga begitu. Ya Allah, dulu ketika aku berada di tubuh orang ini, tidak ada satu dan sekian hari pun, setiap detik pun, kecuali orang ini memanfaatkan aku untuk berselingkuh. Semua menjadi saksi dari semua perilaku kita. Kaki jadi saksi, mulut, rambut jadi saksi. Hari ini mungkin tubuh kita mengikuti apa kata nafsu kita, tapi nanti di yaumil kiamah mereka akan datang kepada kita untuk menghakimi diri kita. Allahu Akbar. Pentingnya muhasabah itu di sini. Ya, introspeksi itu di sini. Sebelum yaumul hisab nanti yang paling pasti datang kepada kita dan tidak punya kesempatan kita untuk kembali ke dunia, maka mumpung masih ada di dunia, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, kita melakukan sesuatu yang terbaik demi kepentingan akhirat kita nanti. Ya, Bu, ya. Makanya Ramadan ini, Bu, Rasulullah itu kan di bulan Ramadan lebih dermawan daripada di bulan-bulan lain. Ya, ada amalan-amalan sunnah. Ini amalan-amalan sunnah di Ramadan itu yang harus kita lakukan. Ya, misalnya kayak tilawatil Quran. Terus kemudian Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini tarawih. ya, kita sebut juga tahajud. Kadang ada orang yang melaksanakan salat tarawih selesai kemudian malamnya tahajud. Padahal hadis yang menerangkan tentang qiyamul lail di bulan Ramadan hanya satu yang terkait dengan masalah itu, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidaklah salat di bulan Ramadan ya kecuali 11 rakaat. Jadi di situ tidak ada ucapan tarawih. Dan tarawih itu sebetulnya artinya istirahat. Kenapa istirahat? Satu panjangnya bacaan, satu lamanya ruku, seringkali Rasulullah dan para sahabat memiliki jeda waktu beberapa menit untuk istirahat melanjutkan rakaat berikutnya. Kalau kita ini kan sholat dari masjid yang cepat, ya, di mana tarawih yang cepat sholatnya kita datangi, ya. Jangan diarumas, arumas saja panjang bacaannya imamnya, ya. Dulu para sahabat mereka berbondong-bondong datang ke masjid Nabi, ada yang bawa tongkat buat pegangan. Tapi panjangnya, lamanya bacaan Rasulullah dalam beberapa riwayat mengatakan tadi dipisahkan bahwa kadang-kadang Nabi dalam sholat qiyamul lail itu, ya, dia dalam satu rakaat membaca surah-surah yang panjang. Satu rakaat misalnya membaca surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir. Ya, Bu, ya, rakaat kedua baca surah Al-Imran dari ayat pertama sampai terakhir. Kira-kira itu mau ngikutin yang begitu. Ya. Pernah dulu waktu saya masih muda, waktu masih muda, mahasiswa biasa, ya, jadi sedikit ingin membanggakan kemampuan. Ceritanya saya disuruh jadi imam. Masjidnya dua tingkat, Bu. Karena saya ingin menguji hafalan saya, maka yang panjang-panjang saya baca. Di atas itu bapak-bapak, di bawah ibu-ibu. Satu rakaat ibu-ibu, di bawah itu sudah ramai. Ya kan? Ternyata sampai terakhir tidak ada yang sholat pada duduk semua. Ya, saya tahu dari istri saya, ayah tahu nggak tadi apa yang terjadi di bawah? Kenapa ibu-ibu tidak ada yang sholat? Kenapa emang ribut semuanya? Siapa sih yang jadi imam? Padahal betul ya. Aduh, berarti saya jolim juga ya. Rasulullah kan mengingatkan kalau kita sholat banyak makmum yang tidak mampu, maka jangan panjang-panjang ayatnya. Tapi waktu itu masih muda, ya kan? Maklum supaya kepengen dibilang baik sama mertua gitu ya. Halo, walaupun mertua sudah baik itu, Bu, kalau nggak baik nggak mungkin kasih anaknya ke saya ya. Makanya jangan sakiti mertua. Halo, baik, sampai di mana tadi? Salam. Kapan Rasulullah melaksanakan yang mulainya di bulan Ramadan itu? Mulai dari ba'da isya sampai menjelang fajar subuh. Saking panjangnya bacaan, makanya tidak ada waktu dan ruang yang kosong. Ya. Jadi kita ini kan jam 8 sudah selesai. Pak, daripada jam 8 ngapain, jam 8 mendingan kita malamnya bangun kemudian melaksanakan tahajud lagi. Nah, alasan-alasan seperti ini tidak saya temukan di dalam beberapa kitab terkait dengan qiyamul lail di bulan Ramadan. Jadi yang namanya qiyamul lail itu sholat malam, kita sebutnya di luar Ramadan adalah tahajud, dan di Ramadan adalah tarawih. Jadi kita etaknya. Malah saya punya guru, ustaz, teman, mungkin ibu kenal dengan ustaz Habib Hasan Al-Mandali. Ya kan? Pasti kenal deh. Wah, beliau tegas sekali dalam hal-hal yang seperti ini. Ada yang banyak dulu di data. Memang beliau orang yang saklek, tidak seperti saya. Ya, kalau nanya dia langsung. Dulu ada orang yang nanya sama dia, istri nangis, ibu-ibu, Pak, gimana solusinya? Saya punya suami, Pak. Terus suami saya enggak sholat. Dia langsung jawabannya keras, cerit. Ya benar, jawaban saya, Ustaz, ini enggak salah kok Ustaz ngomong begitu, ya kan? Emang dia langsung begitu. Tapi kalau saya enggak, jawabannya bagaimana? Ustaz, saya punya suami begini-begini, saya akan bawa dulu ibunya, ya kan? Ibu, hidup ini penuh cobaan. Lain jawabannya ya. Dan memang karakternya beda-beda. Jadi memang butuh kita orang-orang yang seperti Habib Hasan, ya. Butuh juga orang-orang yang seperti Anwar Ansori. Tapi kalau ibu gak butuh saya, gak apa-apa. Ya. Baik. Jadi apa kata dia? Ustaz, gimana kalau kita udah sholat tarawih, kemudian malamnya kita bangun, kita tahajud, apa kata dia? Itu overdosis ibadahnya nanti. Ya, kok ibadah overdosis? Maksud dia itu sebetulnya bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu hakikatnya adalah ibadah tahajud dan tarawih. Ya, lantas apa yang kita lakukan pada waktu yang kosong itu? Berzikir. Rasulullah dan para sahabat ketika masuk Ramadan, mereka banyak lebih banyak duduk di masjid-masjid, berzikir dan membaca Quran. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka tidak melaksanakan qiyamul lail atau dalam waktu-waktu tertentu saat ada waktu jeda dan kosong. Nah, itu yang dilakukan. Ya, kalau kita kan enggak, jam 1 malam bangun nonton kuis, kuis Ramadan. Halo, ya kan? Lumayan hadiahnya bu buat sementara. Ya, jadi kita ini disuguhin oleh hal-hal yang sebetulnya membuat Ramadan kita menjadi ternoda. Makanya saya usulkan untuk Ramadan tahun ini, ya kan? Mungkin TV kita sementara kita masukkan ke museum. Boleh pun nonton TV, nggak ada masalah. Boleh-boleh aja ya. Tapi kita pilih-pilih. Kalau pagi ada lumayan lah, ada ceramah, walaupun kadang-kadang materinya juga macam-macam ya. Betul tidak? Jadi bukan berarti saya mengharapkan TV dan radio. Ibu boleh nonton TV, ibu boleh kemana-mana, silahkan saja. Tapi harus dipilih-pilih, difilter bu. Ya, jangan semuanya kita tonton. Tapi kalau toh kemudian nonton, kita harus sudah punya basic dan filter untuk tidak mengikuti apa yang kita tonton. Hiburan itu perlu juga sewaktu-waktu dalam hidup kita ya. Nah, Ramadan itu adalah hiburannya orang Islam. Baik, bersihkan diri, jiwa dari segala macam kotoran dosa dan kemaksiatan. Sebab dosa itu adalah kegelapan. Masih ingat bu materi yang bulan lalu tentang lima kegelapan dan lima hal yang meneranginya? Yang bulan lalu saya tidak hadir bu, jumpakannya. Ya, berarti semuanya kebanyakan hadir. Dulu, satu bulan yang lalu, saya menyampaikan tentang lima kegelapan dan lima hal yang meneranginya. Dan ini diungkapkan oleh Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Al-Zulumat al-Khamsun. Kegelapan itu ada lima. Wasurujullaha khamsun. Dan lampu penerangnya itu pun ada lima. Pelitanya ada lima. Apa saja yang kegelapan-kegelapan yang ada di diri kita? Yang pertama bu, kata Abu Bakar Siddiq, hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu adalah kegelapan. Ya, tanda saja yang berlebih-lebihan. Bahwa dunia kita cintai itu boleh, tapi jangan membuat kita lupa diri. Dan wasirojillaha at-taqwa. Pelitanya adalah takwa kepada Allah. Sebab orang yang takwa, ketika dia punya dunia, maka dunia diaturnya. Tapi orang yang tidak bertakwa, ketika dia punya dunia, dunia yang mengatur hidupnya. Bu, kalau kita diatur oleh dunia kita, maka hancur peradaban ini. Tapi kalau dunia diatur oleh kita, sejauh yang kita mampu miliki dan kita mampu lakukan, maka insya Allah berkah hidup ini. Ya, yang kedua adalah wujud matur. Perbuatan dosa itu adalah kegelapan. Wasirodillah at-taubah. Dan pelitanya adalah taubat kepada Allah. Ramadan adalah sahur taubat. Maka kesempatan ini jangan kita biarkan sia-sia. Sebagaimana umat masa lalu pun ketika merindukan Ramadan, mereka berharap bahwa setiap detiknya adalah kebaikan. Ya, berkah Ramadan memang dimiliki dan dirasakan oleh semua golongan bu, bukan hanya orang Islam aja, bahkan orang Cina ibu, ya, itu yang ada di proyek Bekasi, saya ada yang kenal satu, sering belanja. Ustaz, alhamdulillah ini Ramadan datang lagi. Orang Cina ngomong begitu, ya, nggak tahu agamanya Kristen apa Islam, tapi kayaknya Kristen sih. Alhamdulillah nih Pak, Ramadan datang lagi nih, berkah kita nanti. Ia bertakwa itu ibarat aku, aku bilang. Ya. Jadi mana keluarganya Ramadan ini? Yang namanya berkah itu kan bertambahnya kebaikan. Dan Ramadan itu luar biasa. Semuanya manusia di kolong jagaan ini mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini. Lihat ibu, ya, pasar-pasar jadi membeludak. Orang-orang kafir, Nasrani, ya kan, mendapat keuntungan dari kegiatan Ramadan kita. Lihat, yang punya media itu kebanyakan siapa? Orang luar. Materi-materi Ramadan banyak diperjualbelikan. Jadi materi akidah, materi ibadah, materi Ramadan kita dibeli oleh mereka dan keuntungannya buat mereka. Berapa triliun mereka dalam satu hari Ramadan itu mendapatkan keuntungan dari keberkahan ini? Orang luar Islam, ya, orang Cina yang jualan di pasar-pasar, dodolnya jadi lampu, dodol Cina, betul? Tapi kalau misalnya Ramadan, mereka nggak pernah tuh beli dodol Islam. Kita aja yang ikut-ikutan beli dodol Cina. Halo? Ya kan, jadi diuntungin orang Cina. Tapi berbiasa, Allah memberikan keberkahan dalam sisi harta dan penambahan keduniaan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali dunia saja, tapi kita mendapatkan satu yang sangat kita rindukan, yaitu ampunan dari Allah. Betul tidak? Ini yang kita harapkan, ibu. Ya, mudah-mudahan saja ini sebagai mukadimah bagi kita agar kita selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan sesuai dengan aturan yang telah Allah tentukan. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan di dalam makalah yang terakhir itu adalah sempurnakan ibadah kita dari segala sifat riya, bid'ah dan kemunafikan. Nah, ini banyak kan hal-hal yang terkait dengan Ramadan yang ternyata tidak kita ketahui. Ternyata ada amalan-amalan yang suka sekali kita lakukan tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan mainnya. Ya. Sekarang sudah jam 10. 10.20 ya. Mungkin ada beberapa kita diskusikan dulu sebelum kita bermohon sabar atau ada informasi dari panitia, silakan. Oh, yang 50 Bu ya. Tadi baru berapa? Baru 2 ya. Yang ketiga Bu. Keempat. Nah, lain-lain kan? Ya. Yang pertama adalah hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia adalah kegelapan. Wasirojul laha at-taqwa, dan lampu penerangnya adalah takwa kepada Allah. Yang kedua, wajabun zulmatun. Perbuatan dosa adalah kegelapan. Wasirojul laha at-taubah, dan perintahnya atau lampu penerangnya adalah taubat kepada Allah. Yang ketiga, al-qabru zulmatun. Kubur itu adalah kegelapan. Ya. Alam barzah. Wa siratul laha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan perintahnya adalah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan tentu saja bukan saat kita mati kemudian baca la ilaha illallah kubur kita jadi terang. Saat kita hidup hari ini, pemahaman akidah kita tentang keimanan la ilaha illallah ini harus sempurna betul-betul. Bukankah kalimat inilah yang akan menerangi kubur kita? Bukankah kalimat inilah yang mendatangkan ridho Allah kepada kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa kalimat la ilaha illallah ini itu timbangannya seberat langit dan bumi. Luar biasa ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam jannah, dia akan masuk surga. Artinya apa? Bukan hanya sebatas baca. Kalau baca kan gampang, ibu ya. Zikir itu gampang bu, dihafal zikir itu gampang. Ibu dikuatkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini mudah. Ya, sampai teler-teler sekalian. Luar biasa, mudah. Tapi yang tidak mudah itu adalah memaknai hakikat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, ya, sehingga betul-betul terbit akidah dan kehidupan kita sesuai dengan makna ini. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah ribuan kali kita baca, tidak ada ilah kecuali Allah, dan kita masih percaya ternyata kepada kehidupan-kehidupan yang murni, dukun-dukun paranormal, maka la ilaha illallah ribuan kali tidak memberikan manfaat apa-apa buat kita. Bukan yang seperti itulah yang mengajarkan membawa kita ke masuk surga, tapi orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah dengan sempurna. Ya, jadi zikir itu dibolehkan karena memang bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi zikir juga harus ada aturan. Makanya yang terakhir ini, sempurnakan ibadah kita dari segala bentuk riya dan kemunafikan, hal-hal yang tidak disyariatkan. Banyak di dalam ibadah Ramadan ini yang sesungguhnya seringkali kita tidak sadari bahwa itu bukan ketetapan dan aturan sunnah. Betul Bu? Ibu banyak mas ceritanya ya. Untuk ukuran ini Ibu lebih tahu apa sajakah yang bukan sunnah dan apa sajakah yang sunnah. Betul tidak? Karena yang namanya ibadah ini kan harus ittiba. Apa yang ittiba? Mengikuti, mencontoh sesuai dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah. Ibadah yang benar itu ukurannya bukan seberapa banyak orang yang melakukan, tetapi tolak ukurnya adalah seberapa ada sunnah mencontohkan. Ya, catat. Tolak ukur kebenaran ibadah itu adalah tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang melakukan, tetapi dilihat dari seberapa ada sunnah mencontohkan. Banyak ritual-ritual yang terjadi di masyarakat kita, luar biasa banyaknya. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita hanya lelah-lelah saja melakukannya. Ya, dan ini kalau kita ceritakan, ini kajian masalah-masalah yang sangat erat dengan sakofah Islamiyah atau sangat dekat dengan kajian fikih ya. Jadi saya hanya memberikan motivasi saja supaya ibu nyari apa sih amalan-amalan sunnah yang tidak boleh dan boleh dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ajaran yang tidak boleh. Ya, sebelum Ramadan ini ada adat dan kebiasaan tradisi, misalnya nyekar. Kalau bahasa nyekar itu kita ganti dengan takziah, mendatangi kuburan, ya, atau berziarah. Pada prinsipnya ziarah itu dianjurkan oleh Islam, betul? Boleh, ya? Ziarah itu dianjurkan agar apa? Agar kita ingat satu saat kita pun akan sama dengan orang yang kita ziarahi. Itu inti dari ziarah kubur. Bukan kita minta kuburan, bang. Ini mau bulan Ramadan, bang. Tolong nanti THR saya doainnya supaya lebih banyak. Ya, yang perlu kita lakukan meminta maaf kepada orang-orang yang masih hidup lebih utama daripada kita datang kepada orang yang meninggal. Yang perlu kita cabut dari diri kita itu sebelum Ramadan adalah rumput-rumput kotoran yang ada di dalam hati kita, bukan sebatas rumput-rumput kuburan yang ada di kubur-kubur orang tua kita. Capek kita datang ke salat pengampun, apa yang dengar? Ya, kita ingat orang tua saat mau Ramadan doa. Terus kemudian mau lebaran juga datang lagi, Pak, doa Bapak terkabul, ternyata tahun ini THR saya nambah. Ya, jadi yang perlu kita bersihkan adalah rumput-rumput kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita, syirik, dengki, iri, ujub, sombong, takabur, ghibah. Itu rumput-rumput Bu, ya, yang harus kita cabut sebelum Ramadan datang, dan bahkan jangan sampai dia tumbuh lagi setelah Ramadan dan selesai. Sebab kalau dia tumbuh lagi, kotor lagi, untuk kalau kita Ramadan ketemu lagi tahun lalu, kalau enggak, ya, merugilah dalam proses perjalanan waktu kita. Baik, yang keberapa sekarang? Yang keempat, ya, adalah wal akhiratu zulmatun, dan akhirat itu penuh dengan kegelapan. Wasiratul laha al-amal soleh, dan lampu penerangnya adalah amal soleh. Amal soleh, amal itu pekerjaan, soleh itu kebaikan. Jadi pekerjaan apa saja yang tujuan dan niatnya baik kata Allah, maka diganjar kebaikan oleh Allah. Jadi bukan hanya sedekah, bukan hanya haji, bukan hanya sholat, amal soleh. Ibu mengerjakan aktivitas rutin setiap hari ikhlas karena Allah, enggak dulu. Ya. Dan suami kerjanya cuma molor doang, enggak tahu lagi istri capek dari pagi jadi pilih ngepel anak. Kalau kita ikhlas jangan dulu. Ya. Halo. Jadi kalau misalnya ada tamu banyak, kemudian pulang begitu aja, tinggal piring yang menumpuk, alhamdulillah ada amal soleh nambah. Ya kan? Halo? Jadi kalau ibu ikhlas itu, Allahu Akbar, setiap hari yang ibu cuci itu, ya, itu berpahala bu. Tapi kalau ibu emosi, berikan semua piring, enak betul ya. Tamunya tamu suami saya yang ketiban puluh. Suruh masak, suruh ini. Jadi kalau ada tamu banyak, alhamdulillah berkah tuh. Dulu pada waktu perang Badar, ya, waktu perang Badar, sahabat sudah haus, lapar, makanan sedikit. Tiba-tiba ada seorang sahabat menawarkan makan siang. Ya Rasul, aku punya sedikit rezeki di rumahku, aku mengundang kau untuk bisa makan dan aku jamu di rumahku. Sahabat, sahabat hanya mengundang Rasul. Kemudian, apakah kau hanya mengundang aku saja? Karena dia tahu bahwa persediaan sedikit, akhirnya dia berkata, betul ya Rasul. Tapi kemudian Rasulullah bercerita, berteriak kepada orang-orang dan para sahabat yang sedang lemah, wahai umat Islam, hari ini kita mendapatkan jamuan dari sahabat ini. Bingung dia, ya kan? Akhirnya dia pulang menemui istrinya, berkata, ada yang persiapan untuk mantan undangan Rasul? Ada, kalau hanya untuk Rasulullah. Tapi tidak, Rasulullah mengundang semua para sahabatnya. Istrinya berkata, jika Rasulullah yang mengatakan, maka insya Allah semuanya akan kebagian jatah dan berkah. Akhirnya satu-satu makanan dia bu, seluruh prajurit Islam saat itu makan. Ya, ternyata setelah selesai makan, ada satu makanan yang sebetulnya persiapan untuk Nabi, tidak ada yang menyentuh, semuanya kenyang. Ya, Allah telah memberkati orang-orang yang telah mengundang kebaikan, berkah semua bu. Jadi kalau ibu, apalagi di bulan puasa, undang orang datang ke rumah, ibu ya, Allah Akbar, luar biasa. Ibu sama pahalanya, ganjaran dengan orang-orang yang ibu undang itu. Jadi dua kali lipat kebaikannya. Nah sekarang banyak nih, panti-panti, lembaga-lembaga. Termasuk saya juga kalau Ramadan itu juga banyak sekali undangan buat anak-anak, ya. Kita ini punya program santunan pendidikan yatim dan duafa al-Isra ini. Kemarin alhamdulillah bantuan ibu sedikit sudah kita salurkan ke daerah Muara Gembong. Hampir 150 anak yatim dan duafa dan bantuan pendidikan. Ya, ada sekolah yang hampir rubuh dan tidak bisa dimanfaatkan untuk sekolah, untuk belajar. Sumbangan ibu telah sampai ke sana. Dan insya Allah nanti Ramadan seperti biasa kita akan mengadakan kegiatan rutin, yaitu di kisah Ramadan buat ibu apa. Mungkin di sini juga sudah ada kegiatannya ya. Saya lihat di sana ada bacaan forum silaturahim masjid, majelis ibu apa cinta Allah dan Quran, luar biasa. Kita baca mereka, sisihkan sedekah kita demi kepentingan dan kebahagiaan mereka. Yang terakhir dari lima itu adalah wasiratul zulmatun. Sirat, ya, sirat itu jembatan di atas neraka. Dan itulah yang ditulis di dalam buku itu begitu. Jadi saya hanya menukil saja. Wasiratul laha al-yakin, dan perintahnya adalah keyakinan. Jadi kalau ibu ingin selamat di akhirat, ibu ingin selamat di yaumul hisab, ibu ingin selamat di akhirat nanti, maka tidak ada sesuatu yang ibu lakukan kecuali perintah inilah yang akan menerangi ibu di yaumil kiamat. Yang pertama, bagi orang yang cinta dunia yang berlebihan, maka caranya agar dunia dapat kita jalankan sesuai dengan aturan, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, agar setiap dosa dan kesalahan diampuni, maka tidak ada cara lain, ambil perintahnya, dan perintahnya adalah taubat kepada Allah. Yang ketiga, kubur, yang merupakan kepastian bagi setiap orang yang hidup, dan satu saat kita pun akan didapat di dalamnya, maka dia akan mendatangkan kebaikan atau keburukan tergantung dari cara kita saat kita di dunia hari ini. Dan salah satu perintahnya yang dapat menerangi kubur kita adalah keyakinan kita akan hakikat keimanan yang benar terungkap dalam sebuah kalimat yang indah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang keempat, wal akhiratu zulmatun, akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan ke akhirat yang lebih baik, maka tidak ada sesuatu yang paling baik untuk kita lakukan hari ini. Maka perintah yang dapat menerangi akhirat kita dalam penuh kebaikan adalah al-amal soleh, amal-amal yang soleh, bukan amal-amal yang salah. Ya, jadi amal ada dua, ada yang soleh, ada yang salah. Nah, amal-amal soleh lingkupannya adalah semua bentuk ibadah, baik mahdhah maupun ghair mahdhah. Ya, itu amal-amal yang soleh. Jadi sesuai dengan aturan main, maka ibadah kita murnikan, luruskan, sempurnakan dari perilaku-perilaku buruk yang menodainya. Apa itu? Salah satunya adalah riya dan kemunafikan. Sudah bukan zamannya lagi kita ibadah ingin dilihat orang. Sudah bukan zamannya lagi kita puasa ingin dipuji orang. Sudah bukan waktunya lagi kita melaksanakan kebaikan hanya ingin mendapatkan nilai dari manusia. Allah sesungguhnya yang menjadi tujuan kehidupan kita. Insya Allah. Baik, sudah setengah 11 lewat sedikit. Bagi ibu yang ingin berdiskusi, meluangkan suasana hati, silakan. Kalau misalkan kalau data, biasanya untuk memulai diskusi saya mengatakan begini. Baik saudaraku, mari kita coba berdiskusi.